berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki adalah dengan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala juga menyesatkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, pun juga dengan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah Subhanahu wa Taala menciptakan kalian, dan di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga telah menjelaskan, menegakkan hujjahnya di muka bumi ini dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Taala, menjelaskan kepada kita tariqus sa'adah wa tariqus syaqawah, menerangkan kepada kita akan jalan orang-orang yang bahagia dan jalan orang-orang yang celaka. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa hadainahu najdain. Maka kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Tariqun ila jannah wa tariqun bis-sa'id. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka sa'id. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala juga telah menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa Taala memuji kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa Taala juga memberikan nasihat kepada kita untuk kita mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala juga mencela kepada dan memberikan peringatan tahdir yang keras pada kita dan mengikuti jejak mereka atau dari serupai sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim bagaimana amalan-amalan orang-orang kafir dan bagaimana rusaknya keyakinan-keyakinan mereka dan bagaimana buruknya dan biadabnya dari moralitas mereka. Mereka mengingkari adanya hari kebangkit. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mereka selalu gelisah di saat mereka mendapatkan musibah dan di saat mereka mendapatkan berbagai kesulitan. Allah Subhanahu wa Taala mensifati mereka. Mereka orang-orang yang putus harapan dan putus asa dari Allah Subhanahu wa Taala. Mereka orang-orang yang senantiasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Innahu la yasrafu illa qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala kecuali kaum-kaum yang kafir. Allah Subhanahu wa Taala menunjukkan bagaimana sifat-sifat mereka. Ketika berbicara selalu berdusta. Balladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir ini senantiasa berdusta. Dan mereka senantiasa tertipu dengan diri mereka sendiri. Kesehariannya mereka merasa di atas angin, padahal itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Taala membiarkan mereka dalam kesesatannya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya tiada lain keadaan orang-orang kafir kecuali dalam keadaan tertipu, dalam keadaan mereka merasa diri mereka selamat. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa Taala, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, banyak pelajaran-pelajaran dan sekian banyak mauidhah dan nasihat dibentangkan kepada mereka. Namun itu semuanya tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kedengkian memenuhi jiwa-jiwa mereka, hasad memenuhi hati mereka terhadap orang-orang mukmin, dan juga kita lihat mata-mata mereka penuhi dengan kedengkian kepada orang-orang mukmin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada orang-orang mukmin, dan mereka senantiasa berharap kenikmatan-kenikmatan itu lepas dari tangan-tangan orang-orang mukmin. Ma'amatul ladzina kafaru min al-kitab wa al-musyrikin ay yunzal 'alaykum min khairin min rabbikum. Mereka orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian pula dari kalangan orang-orang musyrik, mereka selalu berharap agar kebaikan-kebaikan itu lepas dari kalian, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu lepas dari kalian. Maka demikian buruknya kedengkian yang ada pada mereka, berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin, memandingkan umat Islam dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka berharap agar kita umat Islam bareng-bareng dengan mereka dan bersama mereka. Waktu lalu takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka berharap agar kalian itu kafir sebagaimana mereka itu kafir, maka akhirnya kalian itu sama dengan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sifat-sifat mereka, dan mereka selalu siang dan malam buat makan kepada orang-orang mukmin. Siang dan malamnya tidak pernah berhenti untuk membuat makan, dan mereka berusaha memberikan makan kepada kaum muslimin, dan mereka berharap untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dari mereka. Ya Tuhan, ya Tuhan, jika mereka bisa melompat menyerang kepada kalian, maka mereka akan menjadikan musuh bagi kalian, dan mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kalian. Demikian pula lisan-lisan mereka dengan keburukan. Dan mereka berharap seandainya kalian itu hadir seperti mereka. Gimana mereka berharap kepada anak permusuhan senantiasa mereka bentangkan dengan tangan dan lisan-lisan mereka, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tidak lagi menahan diri jari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada orang-orang mukmin. Maka jiwa-jiwa mereka diliputi dengan berbagai keburukan, dan juga terkandung di dalamnya kebencian dan permusuhan, senantiasa membuat makar dan tipu daya kepada kaum muslimin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka selalu membuat makar, dan benar-benar mereka selalu membuat makar dan tipu daya, menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang amanah, menampakkan seakan mereka adalah orang-orang yang mau membantu, menampakkan seakan-akan mereka adalah orang yang berakhlak, orang-orang yang dikatakan humanisme katanya bermasyarakat. Namun demikian juga mendekat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bongkar kedua mereka. Cukup bagi kita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak tertipu dengan propaganda-propaganda mereka yang manis. Qad badani baddahu min afwahi wa ma tufi suduruhum akbar. Telah nampak permusuhan-permusuhan dari mulut-mulut mereka yang kotor. Wala tufi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan menyembunyikan kedustaan dibalik kejujuran yang kita ungkapkan ini, menyembunyikan khianat dibalik amanah yang mereka tampakkan. Yurdunakum bi afwahihim wa tadba qulubuhum. Mereka menampakkan keridhaan kepada kalian dengan mulut-mulut mereka, wa tadba qulubuhum, namun hati mereka menolak. Jangan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sifat mereka. Banyak berjidal, suka membantah, membolak-balikkan fakta dari kenyataan, dan mereka sekali lagi tipu daya, dan makarnya kepada kaum muslimin adalah sangat dahsyat. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membela kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membongkar kedok-kedok mereka. Wa ma kaydul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah tipu daya orang-orang kafir ini kecuali akan sia-sia. Maka jangan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jelas dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan akan mereka. Karena itu mentaati kepada orang-orang kafir adalah merupakan kehinaan, dan maksiat kepada mereka adalah merupakan izzah, merupakan kewibawaan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Di awal surat Al-Hasyr, wahai nabi, jangan engkau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita umat Islam, wa la ta'in wa la tahzan wa antum la'un in kuntum mu'minin. Janganlah kalian menghinakan diri kalian, dan janganlah kalian merasa sedih di hadapan makar-makar mereka, di hadapan apa yang mereka miliki. Wa antum la'un, kalian adalah orang-orang yang tinggi, kalian adalah orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah iman, merupakan kekuatan dan power yang kita miliki, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kita, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalikkan izzatul Islam dan muslimin, dan dengannya pula merupakan modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini pula, dengan iman ini, umat Islam bisa menghadapi orang-orang kafir. Dan dengan iman ini pula turun ayat jihad. Ayat-ayat jihad bukan turun kepada siapa-siapa, tapi ayat jihad ini adalah turun kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah memiliki senjata yang kuat sebelum senjata yang ada di tangan kanan mereka adalah senjata dalam hati mereka dengan iman. Sebelum turun ayat wa'idu lakum mastata'tum min quwwah, siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan, adalah iman, adalah keyakinan yang kuat yang tidak dikotori dengan berbagai hal yang akan menodai keimanannya. Iman inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman di akhirat nanti dengan aman yang sempurna. aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muhtadun, dan di dunia senantiasa dalam bimbingan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tadi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sifat dari orang-orang ganal habib ya Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan kepada kita. Mereka tidak akan pernah merasa kenyang dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka makan. Juga mereka tidak akan merasa puas untuk sampai umat Islam mengikuti jejak mereka Rasulullah SAW. Maka beda, sampai dalam makanan pun beda makanan orang kafir dengan makanannya orang mukmin. Orang yang beriman adalah makanannya berberkah, karena senantiasa disyukur tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berberkah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ta'amul itsnain kafir talada wa ta'amul talada kafir arba. Makanan untuk dua orang bisa cukup untuk tiga orang, makanan untuk tiga orang bisa cukup untuk empat orang. Menjawab tadi, namun sebaliknya orang-orang kafir, ya tamat tahun, ya kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan sebagaimana binatang itu makan, dan tidak ada keberkahan pada mereka. Sedikit ataupun banyak tidak mengenyangkan kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-kafir ya'kulu fi sab'ati amam, seorang kafir itu makan pada tujuh khususnya. Sebaliknya orang Islam, orang mukmin, makanannya berkah. Makanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhnya orang-orang kafir dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhnya orang-orang kafir dari hidayah, menjadikan mereka itu adalah senantiasa bercerai-berai, senantiasa berpecah belah, pendapat-pendapat mereka pun juga berpecah, pikiran-pikiran mereka bermacam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka. Fa innama hum fi shiqaq, maka semuanya mereka itu dalam perpecahan. Fa sayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Permusuhan, perseteruan selalu terjadi di antara mereka, dan itu akan terjadi sampai kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, dan kami timbakan kepada mereka di antara mereka itu permusuhan dan kebencian sampai tiba saatnya hari kiamat. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keadaan mereka. Maka hendaknya kita senantiasa waspada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka ini, sifat orang-orang yang ditahan dari kebaikan, sifat orang-orang yang mereka senantiasa hasad kemuliaan ini, sifat orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan makar dan tipu daya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada mereka tidak disyukuri, dan bahkan mereka rentan. Yaituna ni'matullahi thumma yunkiruna, mereka tahu itu adalah nikmat Allah namun kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah kufur. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dimurkai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka adalah orang-orang yang dibenci hakikatnya oleh sampai nanti di akhir zaman, pohon-pohon akan berbuah. dan melihat. Dengan Allah sabda Nabi Alaihi Salatu Wasalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada hamba-Nya, maka Allah memanggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uridu fulanan wa baghithu." Wa yughithu Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku benci pada si fulan." Maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Semayani di atas sana. Kemudian malaikat Jibril pun menyeru memanggil kepada penduduk langit, "Inna Allah yuridu fulanan wa baghithu." Itu bahan di sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap si fulan. Maka bencilah, bencikanlah dia, bencilah kalian terhadap dia. Maka seluruh penduduk langit membenci kepadanya. Summa Allah lahu al-baghdha' fil ardh. Kemudian ditetapkan kebencian untuknya pada penduduk. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana juga sabda Nabi Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud wa yaqtuluhum al-muslimun." Tidak akan terjadi di hari kiamat sampai kemudian orang-orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi dan sampai orang-orang Islam membunuh mereka. Ingat di sini Rasulullah mengatakan orang-orang Islam wayaqtuluhumul muslimun, bukan khusus, bukan orang-orang Palestina, bukan juga orang-orang Syam, tapi Rasulullah mengatakan hatta yaqtuluhumul muslimun, sampai orang-orang Islam memerangi mereka. Jadi di atas di bawah bendera Islam bukan kolonia, bukan negara, bukan yang lainnya, di bawah bendera Islam. Hatta yang tadi Al-Yahud min warahil hajar wa syar, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Fayaqulul hajar wa syar, ternyata batu-batu dan pohon-pohonan ini mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah," memanggil-manggil orang Muslim, "Wahai Muslim, wahai Allah, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi, hada kafir, khabbi badan." Ini orang Yahudi ada di belakang, ini orang kafir ada di belakang. Kemari mari, bunuh lagi. Inna shajarat barqa inna min shajarat Yahud. Kecuali pohon barqa, maka sesungguhnya itu adalah pohon Yahudi. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keadaan orang-orang kafir sampai pohon-pohonan dan batu-batuan pun benci kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membongkar sifat-sifat mereka kepada kita, di dalam memaparkan sifat-sifat mereka ini dan tingkah polanya mereka kepada kita, kecuali agar kita senantiasa menjaga keimanan kita dan menjaga bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa berusaha introspeksi diri kita, jangan sampai kemudian sifat-sifat mereka ada pada kita, agar jangan sampai kita menyerupai dari sifat-sifat mereka yang buruk, sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati hum al-farihun." Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga, dan mengisukan mereka orang-orang yang beruntung yang tidak berusaha menapaki jejak dan jalan mereka. Inna yudharika qadir alaih barakatahu ibadatul Qur'an al-Azim wa nafa'an bayyakum afi'in al-ayat wa dikir hakim akul wa nasma'u wa astaghfirullah wa lakum wa nisa'il muslimin amin idam wa astaghfirullah wa innam huwa al-tawfur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه بيوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى menyebutkan bagaimana sifat orang kafir. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran ini. Ini semuanya memberikan makna kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bagaimana sifat mereka, bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka, dan juga bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Taala dan hukumannya untuk mereka, keburukan demi keburukan, kegelapan demi kegelapan yang ada pada mereka, sampai kemudian dari ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bersegera beramal dengan amalan-amalan yang baik sebelum fitnah-fitnah seperti ini menimpa kepada kita dan Rasulullah SAW ya. Sebelum ujian-ujian dari Allah menimpa kepada kita, untuk kita bersegera beramal dengan amalan-amalan yang baik bagi bila nanti kita dan bersegera beramal baik sebelum datangnya fitnah, untuk kita senantiasa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kepada kita untuk menjaganya. Sholat kita, bakti kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala, mari kita senantiasa kita jalani. Khususnya sholat yang wajib untuk kita bisa tunaikan di masjid dengan berjamaah. Dan itu senantiasa kita jaga. Karena itu adalah bagian dari sifatnya orang-orang mereka, orang-orang kafir. Mereka malas-malas untuk menunaikan sholat. Maka jangan sampai kita menunggu mereka. Wahidah kaum yang salat itu usaha. Ketika mereka menegakkan salat, menegakkannya dengan penuh kemalasan. Julaqunan nas, mereka lihat kepada manusia. Walaikumullahi wabarakatuh. Mereka tidak ingat kepada Allah juga yang sedikit saja. Maka yang kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap rakaat kita. Inna salatul mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka realisasinya adalah kita senantiasa dengan mencermati memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala yang menjelaskan akan rusaknya sifat-sifat mereka, agar kita senantiasa menjauh sejauh-jauhnya dari sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa Taala, sifat orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Taala, jalan yang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, jalan yang para anbiya, jalan yang para siddiqin, jalan yang para syuhada dan orang-orang saleh. Innahu wali dzalika qadir alaihi. Ala wasallallahu alaihi wa ala sayyidil huda wa qatamarun mu'minin ka rafa. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ayyuhallahu sallallahu 'alaihi wa sallam sallallahu 'alaihi wa sallam. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى طلاب من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى معهم بأمرك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودبر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أراد نبارة الإسلام بسوء بدأ تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على المسلمين واجمع كلمتهم على الحق رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام المسلمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو شرف امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما لم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك جنة ما قرب إلينا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ما قرب إلينا ina min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min al-khayr ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min ash-sharri ma sta'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma